Roja Bandung 1476 kHz menebar cahaya sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin jamaah masjid Umar bin Khattab yang Allah muliakan, juga para pendengar Radio Roja Bandung, baik melalui radio di 1476 AM untuk Bandung dan sekitarnya, melalui streaming Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada, melalui YouTube dan Facebook di channel YouTube dan channel Facebook Radio Roja Bandung, pendengar Radio Al-Bayan Cianjur, pendengar Radio Riyadhul Jannah Tasikmalaya, pendengar Radio Insani di Purbalingga, pendengar Radio RIS di Kebumen, Radio Rai Padang, dan beberapa radio lain yang mungkin ikut menyiarkan ini. Alhamdulillah pagi ini kita kembali berjumpa melanjutkan kajian Al-Usul Ats-Tsalatsah. Kita sudah sampai pada pembahasan rukun iman yang kelima, iman kepada hari akhir. Salah satu di antara iman kepada hari akhir adalah beriman kepada tanda-tanda kiamat, baik tanda kecil ataupun tanda besar. Dan kita sudah bahas semuanya. Poin terakhir kemarin adalah munculnya dabbah dari dalam tanah. Setelah selesai membahas tanda-tanda kiamat, sekarang kita membahas kiamatnya. Apakah kiamat itu? Suatu saat akan datang satu hari. Di hari itu Allah Azza wa Jalla memusnahkan seluruh kehidupan, baik kehidupan di kalangan manusia, jin, binatang, bahkan para malaikat. Allah Azza wa Jalla berfirman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Seluruh yang ada di muka bumi ini akan musnah. Akan abadilah wajah Allah yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Itu Al-Quran Surah Ar-Rahman 26 dan 27. Dalam Al-Qasas 88, kullu syai'in halikun illa wajah. Segala sesuatu akan binasa kecuali wajah Allah. Apa yang terjadi setelah alam jagat raya ini hancur? Lalu Allah menghidupkan kembali seluruh makhluk dan membangunkan kembali mereka. Lalu disuruhlah mereka berdiri di hadapan Allah untuk dihisab atas seluruh amalnya. Seluruh hamba mengalami kengerian yang dahsyat di hari itu. Tidak ada yang selamat dari kengerian di hari itu kecuali orang yang ketika di dunianya memang mempersiapkan diri menghadapi hari tersebut dengan iman dan amal soleh. Lalu di akhir langkah atau yang akan dialami oleh makhluk, mereka digiring hanya kedua negeri, surga atau neraka. sejak hancurnya alam jagat raya sampai manusia menempati surga atau neraka, itulah yang disebut dengan hari kiamat. Jadi kiamat, hari kiamat, hari yang dimulai sejak hancurnya alam jagat raya ini. Sampai manusia mengalami banyak proses yang mengerikan, proses dikumpulkannya di padang mahsyar, proses ditimbang, proses dibaginya kitab catatan amal, sampai menyeberang sirat, sampai nanti ke surga atau ke neraka. Nah, itu semuanya disebut dengan sebutan hari kiamat. Hari kiamat memiliki nama yang sangat banyak. Tidak hanya satu atau dua nama. Allah menyebutkan nama-nama itu di dalam Al-Quran. Sampai Imam Al-Qurtubi, juga Al-Ghazali menyebutkan ada 50 nama bagi hari kiamat. Satu nama di antara hari kiamat tersebut menggambarkan satu keadaan. Minimalnya, setiap nama punya arti, dan setiap arti yang terkandung dalam nama itu mengandung atau menggambarkan satu keadaan. Di antara nama-nama bagi hari kiamat adalah pertama, Yaumul Qiyamah, hari kiamat. Setidaknya ada di dalam 70 ayat dalam Al-Quran yang memuat kata-kata Yaumul Qiyamah. Seperti surah An-Nisa 87, Allah menyatakan, Allahu la ilaha illahu. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi. Allah yang tidak ada sesembahan yang hak selain Dia. Dia pasti mengumpulkan kalian pada hari kiamat yang tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Ayat ini memuat kata-kata yaumil qiyamah. Kedua, dalam surah Al-Isra 97 Allah berfirman, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa. Kami akan kumpulkan orang-orang kafir pada hari kiamat, ala wujuhihim, dengan berdiri dan berjalan di atas wajah-wajah mereka. Orang kafir itu pada hari kiamat berjalannya bukan dengan dua kaki, berdirinya bukan dengan dua kaki, tapi dengan wajah. Umyan, wabukman, wasumma, dalam keadaan buta, bisu, dan tuli. Ayat ini pun mengandung kata-kata yaumal qiyamah. Dalam surah Asy-Syura 45, Allah berfirman, innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Orang yang rugi adalah orang yang merugikan diri sendiri, merugikan keluarganya pada hari kiamat. Diri sendiri dirugikan untuk di hari kiamat, walaupun mungkin di dunia untung. Terus ngejar dunia, dunia, dunia, lalai ibadah, lalai beramal soleh. Terus melanggar ayat Allah, melanggar ayat Allah, melanggar apa yang Allah haramkan, enggak peduli. Yang penting dia dan keluarganya bahagia di dunia. Mati dalam keadaan demikian, itu rugi di akhirat. Keluarganya dibiarkan tidak dididik, tidak disuruh ibadah dan amal soleh, bebas semau-maunya. Seolah-olah tanggung jawab dia hanya untuk kehidupan dunia saja. Untuk kehidupan akhirat mah bagaimana nanti? Rugi ni orang di akhirat. Innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Orang yang sebenar-benarnya rugi adalah orang yang merugikan dirinya dan keluarganya pada hari kiamat. Dan banyak lagi ayat lain yang jumlahnya mencapai 70 ayat dalam Al-Quran yang memakai kata-kata Yaumul Qiyamah. Apa arti Yaumul Qiyamah? Yaum adalah hari. Al-Qiyamah artinya berdiri. Berasal dari kata Qoma Yaqumu Qiyaman. Qiyaman artinya berdiri. Kebiasaan orang Arab suka menambah huruf ta marbutoh di akhirnya. Asalnya qiyam jadi qiyamah. Untuk apa? Lil mubalaghah. Untuk memberi makna mubalaghah, penekanan, kepastian, kesungguh-sungguhan, sesuatu yang dahsyat. Kiamat itu bukan sesuatu yang kecil. Makanya bukan yaumul qiyam, tapi yaumul qiyamah dengan adanya ta'lil mubalaghah. Ada lagi yang menyatakan disebut qiyamah karena hari tersebut hari di saat manusia disuruh berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Semua manusia, semua makhluk, bahkan juga para malaikat berbaris berdiri di hadapan Allah. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Hari itu yaqumun nasu lirabbil alamin. Semua manusia berdiri di hadapan Allah. Karena seluruh manusia berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat, maka disebut hari kiamat. Hari berdirinya manusia di hadapan Allah untuk diapa? Diperiksa, dihisab, dihitung, diperhitungkan seluruh amal-amalnya. Maka karena saat itu manusia semuanya berdiri di hadapan Allah, disebut hari kiamat. Qiyam artinya berdiri, adanya tak marbutah lil mubalaghah, menunjukkan kejadian di hari itu super dahsyat, hebat, luar biasa. Kejadian besar yang tidak pernah terjadi di alam dunia, ya. Ini nama yang pertama, yaitu hari kiamat. Kedua, nama untuk hari kiamat adalah al-yaumul akhir, hari akhir. Dan ini dijelaskan oleh Allah dalam banyak ayat, di antaranya Al-Baqarah 177. Allah berfirman, walakinnal birra man amana billahi wal yawil akhir wal malaikati wal kitabi wal nabiyyin. Kata Allah Azza wa Jalla, kebaikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, juga kepada para malaikat, kepada kitab, kepada para nabi. Disebut hari akhir. Dalam surah Al-Baqarah 232 Allah berfirman, "Dzalika yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir." Itulah peringatan bagi orang yang beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhir. Dalam At-Taubah ayat 18 Allah berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Hanyalah orang-orang yang pantas memakmurkan masjid Allah itu hanya orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Dan banyak lagi ayat yang lainnya. Kadang disebut dengan hari akhirat, ditambah tak marbutoh, akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah 130, walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas solihin. Kami telah memilih nabi ini di kehidupan dunia, dan sesungguhnya di akhirat orang ini, nabi ini, termasuk orang yang soleh. Juga dalam surah An-Nisa 74 Allah berfirman, falyuqatil fi sabilillah alladzina yasrunal hayata dunya bil akhirah, alladzina yasrunal hayata dunya bil akhirah. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang menjual kehidupan dunia dengan akhirat. Dan banyak lagi ayat yang lain, kadang disebut hari akhir, kadang disebut akhirat. Apa makna hari akhir? Hari akhir maknanya hari yang paling akhir. Tidak ada lagi hari setelah hari itu. Disebut oleh para ulama, di antara Imam Al-Qurtubi, وَسُمِّيَ ذَلِكَ الْيَوْمِ بِالْيَوْمِ الْأَخِرِ لِأَنَّ الْيَوْمَ الَّذِي لَا يَوْمَ بَعْدَهُ. Hari tersebut disebut hari akhir, hari terakhir, karena tidak ada lagi hari setelah hari itu. Jadi disebutlah hari yang terakhir. Itu yang kedua, disebut hari akhir atau akhirat. Ketiga, kadang kiamat disebut dengan sebutan as-sa'ah. Sa'ah. Allah berfirman diantaranya dalam Al-Quran surah Al-Ankabut. Surah Al-Hijr ayat 85, Allah berfirman. Wa inna as-sa'ata la'atiyatun fasfahis safhal jamil. Sesungguhnya as-sa'ah, as-sa'ah di sini maknanya hari kiamat, pasti datang. Maka maafkan olehmu dengan cara yang memaafkan yang bagus, yang indah, yang baik. Dalam surah Thaha ayat 15 Allah pun berfirman, inna as-sa'ata atiyatun akadu ukhfiha. Sesungguhnya as-sa'ah atau hari kiamat itu pasti akan datang. Ayat ini juga menyebutkan dengan sebutan as-sa'ah. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Hai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah, karena sungguhnya goncangan as-sa'ah itu sesuatu yang sangat dahsyat. As-sa'ah di sini maknanya adalah kiamat. Kenapa kiamat disebut dengan sebutan as-sa'ah dan apa arti as-sa'ah? Berkata Imam Al-Qurtubi, was-sa'atu kalimatun yu'abbiru biha fil arabiyyah an juz'in min az-zaman ghayra mahdudin wa fil 'urf 'ala juz'in min arba'atin wa ishrina juz'a min yawmin wa lailatin. Imam Al-Qurtubi menyatakan as-sa'ah satu kata yang di dalam bahasa Arab diartikan sebagai satu bagian dari waktu tertentu. Menurut uraf, menurut kebiasaan atau kesepakatan di antara manusia, as-sa'ah adalah satu bagian waktu di antara 24 bagian waktu sehari semalam. Jadi sehari semalam ini, waktu ini dibagi 24. Satu bagiannya disebut dengan sebutan as-sa'ah. Bahasa kitanya jam. Satu jam sehari semalam berapa jam? 24 jam. Jadi waktu sehari semalam ini dibagi menjadi 24 bagian. Satu bagiannya disebut dalam bahasa kita dengan sebutan jam, dalam bahasa Arab disebut dengan sebutan as-sa'ah. Satu jam itu sa'ah wahidah. Dua jam sa'atain. Tiga jam salah sa'at. Dan seterusnya. Jadi jam, satu jam atau as-sa'ah adalah satu bagian di antara 24 bagian waktu dalam sehari semalam. Itu makna as-sa'ah. Yang kedua, makna as-sa'ah adalah disebutkan wa haqiqatul itlaq fiha anna as-sa'ah bil alif wal lam ibarah fil haqiqah anil waqti alladhi anta fihi. As-sa'ah dengan ada alif lam, as-sa'ah itu adalah ungkapan untuk waktu di mana kita hidup di waktu tersebut. As-sa'ah itu bisa juga artinya sekarang. Umpamanya ada orang bertanya, mata nadhab, kapan kita berangkat? Mata nugadir, mata namshi, banyak ungkapan, kapan kita berangkat? Kita bilang as-sa'ah, sekarang, waktu sekarang. As-sa'ah maknanya waktu di mana kita hidup sekarang, yaitu sekarang ini. Kenapa disebut dengan sebutan as-sa'ah dengan makna baik sekarang atau hanya sepenggal waktu yang sebentar, yaitu satu jam? Wasumiyat bihil qiyamah imma liqurbiha fa inna kulla atin qarib wa imma antakuna sumiyat biha tanbihan ala ma fiha minal kainatil idham allati tasharul julud wa qila innama sumiyat bisa'ah li'annaha ta'ti bagdatan fissa'ah. Ada tiga alasan kenapa hari kiamat disebut dengan sebutan as-sa'ah. Pertama, karena sebentarnya waktu datangnya kiamat. Segala sesuatu yang pasti datang disebut, kata orang Sunda mah, tereh. Apa bahasa Indonesia na tereh teh? Tidak lama lagi. Apa bahasa Indonesia na tereh teh? Segera. Segala sesuatu yang pasti datang disebut segera. Sebentar lagi, tak akan lama lagi. Walaupun menurut perhitungan waktu kita, kiamat entah berapa ribu tahun lagi lama. Menurut perhitungan waktu kita. Tapi pasti itu datang. Segala sesuatu yang pasti datang disebut segera. Disebut tak lama lagi. Disebut tereh. Ini alasan pertama kenapa kiamat disebut dengan sebutan as-sa'ah. Artinya sebentar lagi gitu. Cuma sejam lagi gitu. Kedua, tanbihan ala ma fiha minal ka'imatil idham. Itu menyiratkan peringatan terhadap kejadian dahsyat yang akan terjadi di kiamat, di hari kiamat. Saat itu saat yang super genting. Ketiga, disebut hari kiamat li annaha ta'ti baghtatan fis-sa'ah, karena kiamat datangnya mendadak dalam waktu yang sangat singkat. Begitu terjadi, tebrung, langsung hancur alam dunia, jagat raya ini. Dalam waktu yang hanya sesaat. Maka disebutlah dengan sebutan as-sa'ah. Inilah sebutan ketiga bagi hari kiamat. Keempat, hari kiamat disebut juga yaumul ba'as. Ba'as itu bangun. Ba'as itu bangkit. Yaumul ba'ats artinya hari kebangkitan. Bukan kebangkitan nasional, ya, kebangkitan seluruh makhluk. Bangkit maknanya bangun setelah mereka mati. Allah menyatakan ini dalam banyak ayat, di antaranya Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat yang kelima, ya ayuhan nas in kuntum fi raibim minal ba'ats fa inna khalaqnakum min turab. Hai manusia, jika kalian berada dalam keraguan-raguan tentang hari ba'ats, tentang hari kebangkitan, maka sungguhnya kami telah menciptakan dari kalian dari tanah. Banyak orang yang tidak percaya bahwa kita itu nanti akan dibangkitkan lagi. Sudah hancur kok gitu, tulang belulangnya juga sudah tidak ada, dagingnya, darahnya, organ-organ tubuh, bagian luar, bagian dalam, semua sudah hancur. Kecuali satu yang tidak hancur, yaitu apa? Tulang ekor. Bagaimana bisa dihidupkan kembali? Tidak masuk akal, tidak realistis. Tanpa mereka sadari dalam kehidupan kita manusia, banyak makhluk tumbuh hanya dari satu biji. Seperti contohnya pohon. Pohon yang sekarang besar, batangnya tinggi dan besar, akarnya menancap kuat di dalam tanah. Ada dahan, cabang-cabang, ada daun, ada bunga, ada buah. Itu kok bisa tumbuh, itu asalnya dari mana ya? Hanya dari sebuah biji kecil kan? Biji kecil ditanam, celup gitu di dalam tanah, terus dikubur, ditutup lagi, siram. Atau kadang di daerah yang subur tidak perlu disiram, cukup ditanam, biarkan. Apa yang terjadi? Besok lusa? Besoknya mulai, kata orang Sunda mah, sirungan. Apa bahasa Indonesianya sirungan? Nah, tumbuh tunas di sana. Ada dahan kecil, daun satu. Dibiarkan. Lama-lama tunas itu menjadi batang. Terus ada cabang kecil-kecil, lama-lama, dan seterusnya. Para ahli biologi meneliti ini biji itu mengandung apa. Ternyata setelah diteliti, di dalam biji tersebut mengandung seluruh calon-calon yang kelak akan muncul jadi batang, jadi daun, jadi bunga, jadi buah. Hanya dari biji kecil. Tumbuh gitu. Cuma berproses dengan proses yang agak lama. Bisa gak kita membuat satu biji ditanam, kan biasanya tahunan sampai gede. Kita buat ini menjadi hanya dalam hitungan satu menit, cepung, gede begitu. Bisa, dengan cara apa? Dengan cara dipersingkat prosesnya melalui editan film. Umpamanya biji ditanam, terus tumbuhnya sampai gede itu, di film mungkin tahunan. Setelah jadi filmnya diedit, dipercepat. Pernah gak kita lihat di TV begitu kan? Kalau manusia bisa begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Semua manusia nanti hancur, tulang belulangnya semuanya habis, musnah, hilang, menyatu dengan tanah. Kecuali satu yang tidak apa, tidak hancur, disebut Al-Muzambi, disebut tulang ekor. Tulang ekor itu gak akan musnah, tidak akan hancur, itu ada satu kecil sebesar kelereng. Nanti dari tulang ekor itu di hari kiamat dibanjur dengan air hujan yang Allah turunkan nanti. Dari tulang ekor itu tumbuh berkembang lagi menjadi orang seperti kita, seperti biasa. Seperti tumbuhan yang ditanam dari biji, disiram, jadi aja pohon yang sangat besar. Dan tumbuhnya pohon dari biji menjadi pohon yang besar bisa dijelaskan secara logika, secara ilmiah oleh para ahlinya, oleh para ahli biologi, bisa itu. Oleh karena itu, kalau itu bisa diterangkan, itu logis, itu rasional, itu realistis, sama dengan manusia. Kalau ada orang yang menyatakan gak masuk akal, kita sudah hancur, sudah musnah, semuanya kok bisa hidup lagi seperti sedia kala, utuh lagi? Coba tanyakan, kok dari satu biji di dunia bisa tumbuh menjadi pohon yang besar? Kamu ngerti gak? Enggak ngerti. Tanya ke ahlinya, dah kamu mah bodoh. Gak bisa memahami dan menjelaskan itu. Tanya ke ahlinya itu, ke ahli biologi. Bisa menjelaskan itu. Kalau kamu sekolah minimal sampai level SMA, bisa memahami, oh iya. Ada beberapa istilah yang digunakan oleh para ahli tentang apa yang dikandung di dalam biji. Sehingga tumbuh menjadi pohon yang sangat besar. Makanya hari kebangkitan, hari dihidupkannya kembali manusia adalah suatu yang rasional, masuk akal, logis, realistis. Karena itu sehari-hari setiap detik terjadi di alam dunia, teralami oleh pohon, oleh tanam-tanaman yang kita tanam. Ya, itu kita saksikan, kenapa kita ingkari tumbuhnya manusia dari tulang ekor. Allah berfirman dalam surah Ar-Rum 56, wa qala alladhina utul ilma wal iman laqad labithtum fi kitabillahi ila yaumil ba'ats fa hadza yaumul ba'ats. Berkatalah orang-orang yang diberi ilmu dan diberi iman, laqad labithtum fi kitabillahi ila yaumil ba'ats. Kalian telah hidup di alam dunia, telah tumbuh sebagaimana yang Allah tetapkan dalam kitabnya sampai hari dibangkitkan. Nah, sekaranglah hari dibangkitkannya kalian. Ya. Jadi, hari kebangkitan adalah nama lain dari hari kiamat. Berdasarkan hal itulah, maka salah satu di antara hari nama untuk hari kiamat, hari kebangkitan. Berkata Ibnu Mandur dalam kitab Lisanul Arab. Kitab Lisanul Arab adalah kitab yang membahas tentang makna-makna setiap kata. Ibarat dalam bahasa kita kamus, bahkan lebih rinci dari kamus, semacam ensiklopedia bahasa, ya. Beliau berkata, al-ba'ats al-ihya'u minallahi ta'ala lil maut wa ba'tsul mauta nashruhum li yaumil ba'ats. Arti al-ba'ats adalah dihidupkannya kembali seluruh yang mati oleh Allah. Hari atau dibangkitkannya seluruh yang mati, maknanya dibangunkan kembali mereka di hari kiamat. Inilah nama keempat bagi hari kiamat, yaitu Yaumal Ba'ats, hari dibangkitkannya manusia. Kelima, Yaumul Khuruj. Khuruj itu keluar. Hari kiamat disebut dengan hari keluar. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Qaf 42, yauma yasma'una as-sayhata bil haqq, dzalika yaumul khuruj. Pada hari itu mereka manusia mendengar teriakan keras dengan sebenar-benarnya, dan itulah hari khuruj. Khuruj maknanya hari keluar. Kenapa disebut hari keluar? Sebab hari itu seluruh manusia keluar dari alam kuburnya masing-masing. Alam kuburnya sudah berlalu dengan dihancurkannya alam jagat raya. Setelah itu seluruh tulang ekor manusia yang masih terkubur di dalam tanah. Tanahnya bukan tanah kita sekarang karena sudah hancur. Nanti tanah yang lain, bumi yang lain. Nah, nanti si tulang ekor masing-masing yang berupa sebesar kelereng gitu ya, itu masih terkubur di bawah tanah yang baru. Begitu ada teriakan, yang dimaksud teriakan di sinilah tiupan sangkakala yang kedua. Karena sangkakala ditiup dua kali. Satu untuk menghancurkan alam jagat raya ini, kiamat. Satu lagi untuk membangkitkan kembali manusia. Ditiup sangkakala, maka keluarlah maka tumbuhlah tulang ekor tadi menjadi manusia secara utuh. Lalu mereka keluar masing-masing dari kuburan tersebut dan bergerak cepat menuju Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ma'arij 43, yauma yakhrujuna minal ajdasi sira'an ka'annahum ila nusubi yufidun. Pada hari itu manusia semua keluar dari kuburannya masing-masing secara cepat. Jadi begitu ditiup sangkakala, tulang ekor yang hanya kecil tadi tumbuh dengan segera menjadi tubuh yang utuh, hidup lagi lalu keluar dari kuburannya bergerak cepat menuju Allah Azza wa Jalla. Dipanggil oleh Allah dengan panggilan khusus berupa ditiupnya sangkakala, mereka cepat bangun keluar dari kuburnya dan cepat bergerak menuju Allah Azza wa Jalla. Dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 25 Allah berfirman, "Tsumma idza da'akum da'watan minal ard idza antum takhrujun." Kemudian apabila Allah memanggil kalian dengan satu panggilan, kalian saat itu berada di dalam tanah, tiba-tiba kalian semua keluar menuju Allah Azza wa Jalla. Oleh karena manusia saat itu keluar dari kuburannya masing-masing menuju Allah, hari tersebut disebut dengan sebutan Yaumul Khuruj, hari keluar. Karena manusia saat itu keluar dari kuburannya masing-masing. Inilah yang kelima. Keenam. Hari kiamat disebut juga dengan Al-Qari'ah. Ada enggak surat namanya surah Al-Qari'ah? Ada. Anak-anak TK di sini semuanya sudah hafal. Duka bapak-bapak nama. Ibu-ibu nama. Oh, hafal pastinya. Allah berfirman, Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Al-Qari'ah. Mana Al-Qari'ah? Hari kiamat. Mal-Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah, tahukah kamu apakah hari kiamat tersebut? Itu surah Al-Qari'ah. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Haqqah ayat 8 dikatakan, kadzabat tsamudu wa 'adum bil-Qari'ah. Kaum Ad dan kaum Tsamud dan kaum Ad, kedua-duanya telah mendustakan Al-Qari'ah. Al-Qari'ah di sini maknanya adalah hari kiamat. Apa makna Al-Qari'ah? Al-Qari'ah adalah yang mengetuk secara keras. Menggedor ya. Kalau mengetuk mah dengan bagian apa ini teh, jari yang dibengkokkan, bagian punggung jari yang diwelokkan, tok tok tok tok. Itu suaranya kecil apa besar? Kecilnya, tok tok tok. Kalau digedor gimana? Kupereup, dor dor dor gitu ya. Keras apa tidak? Keras. Bikin apa? Bikin ruwet penghuni rumah. Coba kalau ada tamu bukan tok tok tok assalamualaikum, tapi dor dor dor buka pintu. Biasanya kayak gitu anak-anak pulang main, pulang sekolah, lapar atau pengen ke WC, pas lari mau ke rumah pintunya dikunci dari dalam. Apakah keketok? Biasa enggak digedor, dor dor dor mah buka pintu, enggak kuat lapar kan gitu. Mana Al-Qari'ah adalah yang menggedor, mengetuk secara keras. Kenapa hari kiamat disebut dengan Al-Qari'ah yang artinya yang menggedor secara keras? Berkata Imam Al-Qurtubi, sumiat bidzalik li'annaha taqra'ul qulubi ahwaliha. Hari kiamat disebut yang menggedor karena kejadian hari kiamat menggedor hati dan jiwa kita dengan kengeriannya. Siapapun yang mengalami hari kiamat, shock. Shock teh naonnya bahasa Sundana teh? Soak. Soak teh dari bahasa Inggris teh shock. Soak meureunnya. Sampai dalam Al-Quran disebutkan kengerian hari kiamat itu memberi efek langsung secara lahiriah kepada orang. Membuat anak-anak kecil mendadak beruban. Mendadak si rambutnya itu memutih ketika itu juga. Mendadak wanita yang sedang mengandung keguguran saat itu melahirkan anak yang dikandungnya karena begitu mengerikan. Mendadak orang seperti mabok padahal tidak mabok, menjerit-jerit sempoyongan karena dunia ini kan bergetar dengan hebat, dengan dahsyat sebelum akhirnya hancur, sebelum akhirnya pecah dan seterusnya. Wah, manusia sudah tidak sadar lagi terhadap keadaan dirinya. Seperti orang gila padahal tidak gila. Seperti orang mabok padahal tidak mabok. Karena mengerikannya. Shock, soak semua orang saat itu. Makanya gedoran yang sangat dahsyat tentang kejadian kiamat terhadap jiwa manusia menyebabkan kiamat disebut dengan sebutan Al-Qari'ah. Ya. Inilah yang ke-6. Ketujuh, kiamat disebut juga Yaumul Fasl, hari Al-Fasl. Hari Al-Fasl artinya hari diputuskannya seluruh perkara. Ingat, banyak perkara, kasus yang belum selesai di dunia ini. Ada orang ketika di dunia memukul orang lain dan tidak terbalas sampai mati kedua-duanya. Mungkin yang mukulnya gede, jagoan, berkuasa, yang dipukulnya kecil, lemah, gak punya kekuasaan, cuma bisa nangis. Ingin balas, cuma gak berani, cuma bisa nangis. Itu kasus belum selesai loh. Nanti pada hari kiamat diselesaikan, dibalas. Kalau dibalasnya di hari kiamat, wah, balasannya dahsyat. Mungkin ketika di dunia ada orang yang zalim kepada orang lain berupa mengambil hartanya secara paksa, merampas secara tidak sah, menipu. Ada enggak orang yang menipu dan tipuannya itu tidak terselesaikan selama di dunia? Ada banyak. Di akhirat itu diputuskan, diselesaikan. Mungkin di dunia ada orang yang punya utang kepada orang lain. Sampai mati kedua-duanya belum terbayar. Apakah bebas? Enggak. Nanti di hari kiamat diselesaikan, dibayar. Cuma di hari kiamat dibayar nanti bukan dengan uang lagi. Kalau ada yang pernah mukul di dunia, di akhirat dibalasnya bukan dengan dipukul lagi. Kalau ada umpamanya harta orang lain yang diambil ketika di dunia, di akhirat nanti dikembalikan bukan lagi dengan harta. Tapi dengan apa? Dengan pahala dan dosa. Pahala orang yang zalim dibayarkan kepada yang dizalimi dulu. Saya pernah mukul kamu belum terbalas ya? Ya, dibayar oleh pahala nih, saya bayar pahala. Tidak hanya mukul loh, kamu pernah nyuri uang saya cuma 1.000 rupiah, oh iya, balas nih pahala. Bukan itu juga, kamu pernah menggibahi saya, ngomongin saya di belakang kan, oh iya, terus saja kezalimannya di absen, pahala habis. Ada kezaliman yang belum terbayar loh. Terus gimana pahalanya habis? Dosa orang yang dizalimi diambil, ditimpakan kepada dia. Pahala habis, dosa numpuk bertambah. Ini baru ke seorang. Bagaimana kalau kita berbuat jahat, berbuat zalim ke banyak orang? Nah, yang berpotensi seperti itu, ingat nih, para penguasa, para pejabat yang zolim kepada rakyatnya. Ya, rakyat yang dizolimi bukan 1-2 orang, 10-20 orang, ratusan orang, ribuan orang, bahkan jutaan orang, tergantung level jabatan yang ditempati oleh orang ini. Semakin tinggi levelnya, bupati, wali kota, gubernur, menteri sampai presiden, semakin luas daya jangkau kekuasaannya, semakin berpotensi melakukan kezaliman ke rakyat dengan jumlah yang lebih banyak, ya. Nah, karena kekuasaannya, wah ini rampas itu, ambil, enggak ada yang berani. Selesai di dunia sampai semuanya mati, ingat di akhirat itu akan diselesaikan. Jangan merasa aman orang-orang yang pernah berkuasa di muka bumi dan zalim selama masa berkuasanya. Di dunia tidak ada yang berani menuntut penyelesaian. Di akhirat mah pasti. Ada enggak pejabat setelah berhenti dari jabatannya banyak kasus yang dipetieskan tidak diselesaikan? Ada enggak? Sangat banyak, mungkin hampir semuanya merenya, wallahu a'lam bisawab, tapi sangat banyak. Udah dipetieskan sudah enggak diperpanjang lagi, dianggap selesai. Padahal belum selesai, banyak pihak yang masih merasa diapakan, dizalimi, dirugikan banyak nanti di akhirat. Diputuskan semuanya. Makanya disebut dengan sebutan yaumal fasl. Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah As-Saffat ayat 21, "Hadza yaumul fasl alladzi kuntum bihi tukadzibun." Inilah hari al-fasl yang dahulu kalian dustakan. Tidak kalian percaya, enggak ada kiamat, enggak ada perhitungan. Nanti pas dibangkitkan, inilah hari al-fasl. Hari diputuskannya seluruh perkara, ya. Dalam surah Al-Mursalat ayat 38, "Hadza yaumul fasli jama'nakum wal jama'nakum wal awwalin." Inilah hari al-fasl. Kami kumpulkan kalian semua dengan orang-orang terdahulu. Dalam Al-Quran surah An-Naba ayat 17 disebutkan, "Inna yaumal fasli kana miqata." Sesungguhnya hari al-fasl adalah hari yang sudah ditetapkan waktunya. Pasti terjadi, pasti teralami. Kenapa disebut al-fasl? Dikatakan oleh para ulama, summiya bidzalik karena Allah yufassilu fihi baina ibadihi fi ma kanu fihi ikhtalifun wa fi ma kanu fihi ikhtasimun. Disebut hari al-fasl karena Allah memutuskan seluruh perkara di antara hamba-hambanya dalam perkara-perkara yang dahulu manusia memperselisihkan atau dahulu manusia berantem, manusia bersengketa, manusia bermusuhan dan belum selesai. Di dunianya belum selesai. Tapi di akhirat pasti diselesaikan. Allah berfirman dalam Al-Quran surah As-Sajdah ayat 25, "Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamah fima kanu fihi ikhtalifun." Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara manusia pada hari kiamat perkara-perkara yang dahulu mereka perselisihkan. Makanya kalau kita masih punya urusan sama orang di dunia, terus orang itu gak ngungkit-ngungkit lagi, jangan merasa aman. Sudah gak diungkit, bebas gitu ya. Di hari kiamat itu pasti itu akan ada perhitungan dari semua perkara yang belum selesai ketika kita hidup di alam dunia. Selesaikan dahulu. Setelah selesai di dunia, hisab untuk kita di akhirat jauh lebih ringan. Perkara yang sudah diselesaikan di dunia secara benar, enggak akan ada lagi perhitungannya nanti di akhirat. Ya, maka hati-hati orang yang pernah berkuasa untuk level apapun, level RT, level RW, level desa, kelurahan, kecamatan, bupati, wali kota, sampai gubernur, sampai menteri, sampai presiden. Kasus-kasus yang menjadi tanggung jawab dia yang belum terselesaikan sampai masa jabatan habis, lalu tidak diungkit-ungkit lagi alias dipetieskan, selamat di dunia, ingat di akhirat gak akan bisa selamat, perhitungan ada ya. Allah Maha Adil. Keadilan Allah menyebabkan seluruh perkara yang belum selesai di dunia pasti akan diselesaikan di akhirat. Itulah yang ketujuh. Nama hari kiamat yang ketujuh disebut dengan sebutan Al-Fasal. Nanti ke-8, ke-9 sampai, kita tidak akan membahas semuanya sampai 50 ya, tapi hanya sebagian saja dengan penjelasan yang ringkas ya. Akan kita lanjutkan di hari Senin yang akan datang. Untuk hari Senin sekarang pagi ini cukup sampai di sini saja dulu. Dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Kepada Muzayyin di studio dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Silakan Muzayyin. Nah Ustaz, syukran jazakallah khair atas materi kajian yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini yang membahas tentang hari kiamat. Baik, para pendengar sekalian, kita akan buka sesi tanya jawab. Silakan Anda untuk bertanya langsung kepada Ustaz Abu Haidar melalui telepon di nomor 022-868-62637 atau melalui pesan singkat di nomor 081-1227-1476. Sudah ada penelpon Ustaz. Kami harapkan ya. Materi pertanyaan berkesesuaian dengan materi kajian ya. Dikecilkan Pak. Pak Dudung juga mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kecilkan Pak Dudung. Atas Pak Ibu Ali. Iya. Oke Pak. Pak, oke gak mau Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Pak, waktu di bangku tinggal di kubur, apakah manusia itu apa? Nanti di akhirat manusia itu menjadi tidak semuanya. Ini yang menjadi pertanyaan. Apakah sewaktu di bangku tinggal di kubur itu sudah muda atau bekas tua seperti sedia kala waktu meninggal dunia? Muzayyin bisa ketangkap? Agak kurang Ustaz. Kurang Pak. Kurang jelas. Ya. Mana lagi Pak Dudung? Nanti di akhirat kan manusia itu menjadi muda Ustaz. Aduh. Tidak ada yang tua gitu. Yang jadi pertanyaan saya, sewaktu dibangkitkan dari kubur itu apakah sudah muda atau sekarang tua seperti sejarah saya meninggal dunia begitu? Iya, iya. Bapak bisa ya. Betul ya? Iya, iya. Ya. Lalu itu juga Ustaz. Iya. Yang kedua. Satu dulu Pak Dudung ya, ngantri pertanyaan satu. Haji Ewan. Kamu salah tuh. Pak Dudung Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Dudung mah suka ngeborong pertanyaan. Semangat di dalam mencari ilmu. Barakallahu fiik Pak Dudung. Kalau tidak salah tangkap, Pak Dudung bertanya, kita nanti dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan usia berapa, keadaan bagaimana? Apakah dalam keadaan persis seperti kita mati? Kalau umpamanya matinya tua gitu ya, 80-90 tahun aki-aki, apakah dibangkitkannya di sana sebagai aki-aki pula? Terus kalau ada anak kecil yang mati bayi, apakah dibangkitkan dalam keadaan bayi pula? Kan gitu ya? Apakah kalau ketika matinya umpamanya berlumuran darah karena ketabrak, karena ditusuk pas bangun di sana juga dalam keadaan berlumuran darah juga? Nah, begitu ya? Iya, pertanyaan yang sebenarnya kritis. Kenapa kritis? Karena mungkin jarang kefikiran. Keadaan di alam mahsyar, di hari kiamat, menyangkut perkara gaib. Perkara gaib tidak boleh dikira-kira. Tidak boleh berdasarkan dzan, dugaan. Inna dzanna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya dzan tidak bermanfaat untuk menetapkan kebenaran sedikit pun. Apalagi perkara gaib. Perkara gaib wajib diketahui hanya melalui Al-Quran dan sunnah yang sahihah. Kalau enggak ada penjelasan dalam Al-Quran, enggak ada penjelasan dalam hadis tentang perkara yang gaib, wajib kita tawakuf dalam perkara tersebut. Tawakuf itu diam, berdiam diri, tidak berbicara. Adapun keadaan manusia di alam mahsyar nanti dijelaskan oleh ayat juga oleh hadis. Pertama, manusia nanti di sana dikumpulkan dalam tiga keadaan. Pertama, dalam keadaan urat. Urat itu telanjang, tidak berpakaian sedikit pun, walaupun sehelai benang, tidak ada yang menutupinya. Laki dan wanita, semuanya sama. Kebayang, jangan dibayangkan tapi ya. Tapi ketika Nabi SAW berkata demikian, Aisyah mungkin ngebayangkan, ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa yanzuruna ba'duhum ba'dha, yanzuru ba'duhum ba'dha. Wahai Rasulullah, kalau begitu laki dan wanita saling melihat. Saling melihat aurat masing-masing. Coba kalau kejadian di alam dunia. Laki wanita berkumpul di satu tempat semuanya telanjang. Kira-kira gimana? Silakan. Nah itu kebayang dalam benak Aisyah. Aduh kalau begitu malu dong. Laki wanita saling memandang aurat masing-masing. Apa kata Nabi SAW, ya Aisyah, urusan yang harus mereka hadapi saat itu menyebabkan mereka tidak lagi peduli terhadap aurat, baik dirinya ataupun orang lain. Urusan hisab yang akan mereka hadapi itu menyebabkan mereka fokus ke sana, gak peduli kepada yang lain-lain. Sok aja di dunia ini juga konon pernah terjadi. Ketika terjadi gempa di Jogja, ketika terjadi gempa di mana-mana, ya. Orang yang ada di dalam bangunan berhamburan kemana? Keluar. Khawatir bangunan itu runtuh gitu, menimpa mereka. Kalau di luar di tempat terbuka gak ada bangunan, lebih aman, lebih selamat. Paling resikonya buminya apa, tanahnya belah mungkin ya. Tapi yang lebih parah itu pasti adalah bangunan yang runtuh. Makanya orang dalam keadaan bagaimanapun lari langsung keluar. Para wanita, para akhwat yang selama ini menutup aurat di cadar, nah satu langsung lari keluar. Yang sedang mandi, bayangkan, berguncang bangunan, gak sempat ngambil handuk-handuk acan, lari keluar. Dalam keadaan bumi masih berguncang, mereka dalam keadaan terbuka aurat, masih bingung, orang bingung. Laki perempuan semuanya fokus kepada kejadian. Gak peduli terhadap aurat dirinya atau aurat orang lain. Itu di dunia. Padahal gempanya gak seberapa. Atau umpamanya orang nih. Orang. Malam-malam tidur di rumahnya karena hareudang bayeungyang. Gerah, orang kemudian tidurnya tidak berpakaian kecuali pakai yang minim saja sudah. Ketika sedang tidur lelap, tiba-tiba orang teriak, kebakaran, kebakaran, ternyata rumahnya kebakaran. Api sudah kelihatan, sudah dekat di kamarnya, di semua ruangan rumahnya gitu ya. Dalam keadaan begitu, panik saking paniknya, yang terfikir dalam benaknya hanya satu, yaitu apa? Lari keluar menyelamatkan diri. Lari dalam keadaan begitu keluar, enggak ingat bahwa dirinya saat itu sedang terbuka auratnya. Ya. Kadang-kadang ke anak juga lupa, yang penting dirinya. Setelah keluar, oh anaknya masih di dalam, lari lagi ke dalam, dipangku anak-anaknya, digusur anak-anaknya, digendong dan seterusnya, sambil tetap teriak, kebakaran, tolong, tolong, tolong, gitu. Orang-orang pun lari berhamburan, ngambil ember, ngambil apa, dibanjur dan seterusnya, tidak peduli kepada orang yang telanjang keluar. Saking apanya? Sibuknya dengan urusan memadamkan api. Lihat setelah api padam baru lihat, uluh gede ngetelanjang kan ya. Itu di dunia, apalagi di akhirat nanti. Jadi manusia dibangkitkan dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak beralas kaki. Sepatu, sendal ataupun kaos kaki. Dan wurolan. Laki-laki yang selama di dunia ini sudah dikhitan, di sana utuh kembali, belum dikhitan. Nah, kemudian manusia di alam mahsyar nanti berkeringat. Karena apa? Karena matahari begitu dekat, panasnya luar biasa. Keringatnya merendam dirinya, ada yang semata kaki, selutut, ada yang sepinggang, ada yang sampai setelinga. Itu keterangan yang ada. Adapun berapa usia mereka saat itu, tidak ada penjelasan. Bagaimana keadaan mereka secara fisik saat itu, apakah sesuai dengan saat ketika mereka mati? Tidak ada juga keterangan. Kalau aki-aki matinya dalam keadaan lemah, nanti dibangkitkan dalam keadaan aki-aki juga. Kalau anak kecil dalam keadaan anak kecil juga. Wallahu a'lam bishawab, tidak ada keterangan. Tidak boleh kita duga-duga. Yang ada keterangan adalah ketika ahli surga masuk ke dalam surga, keadaan ahli surga disebut dari segi usia dan ukuran badannya. Mereka masuk ke dalam surga seperti keadaan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Kira-kira usia 30 tahun disebut. Nah, kemudian juga tinggi Nabi Adam alaihi salatu wassalam 60 hasta. Satu hasta itu satu sikut, hampir setengah meter. Jadi tingginya Nabi Adam berapa meter? Hampir 30 meter. Sekitar 28 meter. Itu Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Kalau Nabi Adam sekarang ada di sini masuk ke masjid ini enggak akan bisa. Kemudian ukuran manusia sejak Adam mengecil, mengecil, mengecil sampai sekarang kita. Kita mah jarang 2 meter juga ya. 180 juga jarang. Paling 170, 175, 176, 180 aja sudah jangkorang. Jangkorang itu apa? Jangkung tinggi. Mungkin nanti beberapa ratus tahun yang akan datang, barareke tambah pendek cuma 1 meter mungkin. Ya. Nah, itu keadaan di surga dijelaskan. Ahli surga masuk ke dalam surga dalam keadaan seperti keadaan Nabi Adam alaihi salatu wasalam di surga ketika awal diciptakan, usianya kira-kira 30 tahun, tingginya 60 hasta. Adapun bagaimana manusia dikumpulkan di alam barzakh, wallahu a'lam, tidak ada keterangan dari segi usia dan keadaan. Ya, wallahu a'lam. Silakan lagi Muzayyin. Syukran Ustaz atas jawabannya. Ada penelpon kedua dari Deni di Cikarang, Ustaz. Halo Pak Deni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mau tanya Ustaz. Ya. Tadi kan nama-nama Yaumil Akhir, Yaumil Kiamat itu diantaranya Yaumil Khuruj, Ustaz. Nah, itu Ustaz jelaskan tadi artinya adalah keluar dari tanah-tanah apa tanah kuburan, Ustaz. Iya. Bukannya manusia itu setelah meninggal dia di alam kubur, Ustaz, di tanah kuburan, dan bagaimana kalau meninggalnya di laut atau di hancur gimana, kan enggak punya tanah kuburan, Ustaz. Mohon penjelasannya. Tayyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Denny di Cikarang, Bekasi. Mungkin ikut melalui streaming ya. Salah satu di antara nama hari kiamat, Yaumul Khuruj, keluarnya manusia dari kuburan. Yang dimaksud kuburan di sini bukan kuburan di dunia. Sebab secara fisikal, secara fisik, badan orang-orang pada hari kiamat nanti memang di dalam tanah. Tapi bukan tanah sekarang yang kita tempati di dunia. Tanah ini sudah hancur nanti. Tapi nanti tanah yang baru di sana. Baik orang itu dulu ketika di dunia, ketika matinya dikuburkan atau tidak. Matinya di laut atau masuk ke perut binatang karena dimakan umpamanya. Baik di laut dimakan ikan hiu atau ikan-ikan buas lainnya di laut. Atau matinya di hutan diterkam binatang buas. Atau mati di hutan setelah jadi mati gak ada yang nguburkan, datang binatang lalu dimakan. Dimana saja. Yang jelas satu tulang itu tidak akan hancur. Dikuburkan ataukah tidak. Ya. Pada hari kiamat ada tanah baru, bumi yang baru. Seluruh tulang itu disimpan di bawah tanah yang baru terkubur. Bukan kuburan di dunia. Juga bukan alam kubur, alam barzakh. Tapi ini sudah masuk ke alam kiamat. Kondisi di alam kiamat itu seluruh tulang belulang tertanam di dalam tanah yang baru. Begitu ditiup sangkakala, Allah menurunkan hujan, air hujan dari langit yang menyirami seluruh tulang belulang tadi. Tumbuhlah tulang belulang tersebut dari kuburan baru yang ada di alam akhirat nanti. Bukan alam barzakh. Bukan alam dunia, bukan kuburan alam dunia. Dunia ini sudah hancur. Tapi di hari kiamat nanti dengan keadaan yang baru. Yang dulu dikuburkan atau tidak, si tulang ekornya itu tetap tertanam di tanah baru di hari kiamat. Dari sana mereka dibangkitkan jadi orang lalu keluar dari talam tanah di akhirat. Itu maksudnya. Bukan kuburan di alam dunia. Begitu Pak Deni ya, wallahu a'lam bishawab. Terakhir Muzayyin. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Abdullah di Gede Bage. Assalamualaikum Ustaz. Seseorang yang wafat diisolatkan oleh 40 orang yang tauhid dan akidahnya lurus. Namun dia wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Apakah dirinya akan terbebas dari azab kubur dikarenakan keutamaan disolatkan oleh 40 orang tersebut? Iya. Siapa? Deddy barusan? Abdullah. Abdullah. Abdullah di? Gede Bage. Gede Bage. Abdullah di Gede Bage. Barakallahu fiik. Salah satu di antara tanda orang mati dalam keadaan husnul khatimah adalah orang itu disolatkan oleh minimal 40 orang ahli tauhid yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Maka akan diampuni dosa-dosanya. Akan dibebaskan dari fitnah kubur. Itu tanda dia husnul khatimah. Siapa yang menggerakkan 40 ahli tauhid itu untuk menyolatkan orang itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mengatur kematian orang itu sehingga 40 ahli tauhid menyolatkan dia. Siapa yang mengatur? Allah azza wa jalla. Itu anugerah Allah bagi dia. Ya. Betapa banyaknya kita orang menginginkan kematian di hari anu dalam keadaan demikian, tapi kenyataannya berbeda. Nah, ada kasus salah seorang jamaah kita, Pak Deden rahimahullah ya. Kapan meninggal? Waktu Ramadan ketika kita ada apa? Daurah di sini. Ada 40 orang peserta yang menyolatkan lebih dari 100 orang. Siapa yang menyolatkannya itu? Orang-orang yang belajar tauhid. yang insya Allah tauhidnya lurus. Itu anugerah. Siapa yang mengatur kematian Pak Deden di hari tersebut, di apa namanya, di bulan Ramadan dalam keadaan daurah? Allah yang mengatur. Anugerah. Atas mungkin kebaikan-kebaikannya yang kita tidak mengetahui sebanyak dan sebesar apa. Banyak orang yang kita lihat melakukan banyak kebaikan tapi matinya di mana dan disolatkannya entah berapa orang, apakah ahli tauhid atau tidak, wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Jadi kalau orang disolatkan oleh lebih dari 40 ahli tauhid, itu anugerah Allah yang menunjukkan dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Tapi bagaimana kalau umpamanya orang itu matinya dalam keadaan su'ul khatimah? Umpamanya sedang bermaksiat, terus mati. Atau orang tersebut dikenal sebagai orang ahli maksiat, anti kepada dakwah pengajian. Terus pas mati, disolatkan di masjid oleh ratusan bahkan ribuan orang, di antara mereka ada banyak ahli tauhid minimal 40 orang. Ada yang begitu? Mungkin ada. Ya. Kok bisa yang selama ini ahli maksiat tapi disolatkan lebih dari 40 orang ahli tauhid? Bisa, itu anugerah Allah. Mungkin sebelum matinya dia taubat. Kita tidak tahu taubat dia. Yang kita tahu selama ini dia bermaksiat. Setelah bermaksiat, sebagai ahli maksiat, tiba-tiba terdengar berita dia sakit. Tak lama kemudian mati. Terus disolatkan oleh ribuan orang ahli tauhid. Mungkin saja yang kita dengar hanya ketika maksiatnya. Apa yang dia alami ketika sakit mungkin tobat. Dan kita tidak tahu tobatnya, tidak diekspos oleh media. Kita gak tahu tobat dia. Mungkin dia merenung, introspeksi, muhasabah diri, lalu menyesali semua dosanya, perbuatannya, menangis dan tobat. Kalau saya sembuh, saya akan berubah. Ternyata sampai wafatnya, kita gak tahu tobat dia. Yang kita tahu selama ini dia maksiat. Pas tobatnya gak tahu. Dan Allah menunjukkan pas matinya, Allah tunjukkan dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Kelihatan dari apa? Mungkin ada keringat di keningnya. Tanda bahwa dia mati dalam keadaan husnul khatimah, ada keringat di keningnya. Terus mungkin dia mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat, tapi kita gak mengetahuinya. Karena kita tidak berada di sana. Allah tunjukkan dia matinya mungkin di hari Jumat, malam Jumat, dan disolatkan oleh banyak orang minimal 40 ahli tauhid. Ya. Jadi kalau seseorang disolatkan oleh minimal 40 ahli tauhid, itu tanda husnul khotimah yang Allah berikan. Dan Allah yang mengatur. Kalau umpama ada orang kafir, atau orang-orang muslim tapi ahli maksiat, tapi berkuasa, zolim gitu ya. Zolim gitu. Sebagai penguasa, walaupun zolim, nanti kalau saya mati pasti ribuan jutaan orang menyolatkan saya. Saya akan minta MUI untuk memimpin sholat, mengerahkan banyak orang gitu. Inginnya begitu. Tapi Allah akan mengatur lain nanti. Matinya itu di mana? Merenya enggak ada yang menyolatkan, merenan gitu ta. Kematian itu Allah yang ngatur tempatnya, waktunya, caranya, momennya, dan siapa orang-orang yang Allah akan gerakkan untuk menyolatkan dia. Ya. Belum tentu terjadi apa yang diinginkan oleh si pejabat tadi. Ya, sudah kalau lahiriahnya orang itu disolatkan minimal oleh 40 orang ahli tauhid, itu husnul khatimah. Itu anugerah Allah bagi dia atas kebaikan-kebaikan dia yang kita tidak mengetahuinya. Ya, demikian ya, cukup sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita jumpa kembali hari Senin yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja Bandung 1476 kHz menebar cahaya sunnah. Jazakumullah.